Kemarin kita telah menyebutkan pembahasan tentang berlindung diri dari empat hal, dan telah kita sebutkan bahwa pendapat yang rajih dari pendapat para ulama adanya perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan wajibnya. Naam, dan sebelum kita teruskan, di sini ada tanbih tentang riwayat Abdullah bin Mas'ud, itu tentang tasyahud awal dan yang kedua. Ya, dengan lafaz kunna naqulu qabla ay yufrada alaina tasyahud. Adalah kami mengatakan sebelum diwajibkan atas kami tasyahud. Tambahan qabla ay yufrada. Sebelum diwajibkan atas kami. Ya. Memang tambahan ini kalau kita lihat di dalam kitab-kitab hadis, dengan lafaz ini itu bersendiri Sufyan bin Uyainah, Abu Muhammad al-Hilali dengan lafaz ini. Ya. Sedangkan yang terdapat di dalam sahih al-Imam al-Bukhari dan sahih Muslim tanpa lafaz qabla yufrada. Sedangkan itu yang menjadi inti, yang dijadikan dalil oleh para ulama yang mengatakan bahwa tasyahud akhir itu rukun dengan tambahan ini. Ya, tambahan ini itu bersendiri Sufyan bin Uyainah dan menyelisihi sekian banyak para perawi, di antara Sufyan ats-Tsauri, ya, dan juga Zaid bin Qudamah, Na'am, dan Waqi', Na'am, dan Afsar, dan yang lainnya dari kalangan para ulama, dan mereka di antara mereka ada yang a'immah, ada yang imam, dan menyelisihi Sufyan bin Uyainah dalam tambahan ini. Jadi yang zahir bahwa tambahan ini adalah tambahan yang syadz, dan itu sudah diisyaratkan oleh Ibn Abdul Barr radhiyallahu ta'ala an, dan jazallahu khairan, salah seorang ikhwah di Yaman, Abu Aziz, itu memberikan tanbih, ya, dalam takliknya dari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, yang rajih bahwa memang lafazina lawah yang syadz. Walaupun memang sebagian dari kalangan para ulama mensahihkan seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau mensahihkan ini, tambahan ini. Tapi yang rajih, dan itu sudah disyaratkan oleh Ibn Abdul Barr dan juga disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitabnya Talqisul Habir, bahwa tambahan tersebut dari jalan Sufyan bin Uyainah, ya, yang meriwayatkan dari A'mash, ya, dan Mansur bin Al-Mu'tamir, lalu dia meriwayatkan dari Abu Wa'il, Syafiq bin Salamah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian beliau berkata, wa amma wujubu taharati tsaubi wal makani wal abdan. Adapun wajibnya suci, mensucikan bajunya, pakaiannya. Hah? Wal makan, dan mensucikan tempat. Wal abdan, dan mensucikan jasmaninya. Min ayyi najasatin 'aliqatin, dari najis apa saja yang melekat. Ya, dari najis apa saja yang melekat. Fa li qaulillahi azza wa jal, maka berdasarkan firman Allah azza wa jal, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka hendaklah kamu mensucikan. Ayat ini menunjukkan wajibnya seseorang membersihkan diri dan membersihkan pakaiannya sebelum dia melaksanakan salat. Wa hadithi Abi Sa'idin al-Khudri as-sahihi fi sunani Abi Dawud. Dan berdasarkan hadithnya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dalam as-sahih, apa yang sahih dalam sunan Abi Dawud. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam salla, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melaksanakan salat, fa khala'ana alaihi, maka beliau melepaskan kedua sendalnya. Fa khala'ana alaihi, na'al sendal, ya. Apa perbedaan sendal dengan sepatu? Hendaknya Abdul Wahab. Kalau sepatu menutupi mata kaki, ya. Kalau yang di bawah mata kaki, walaupun dengan bantuan tangan ataukah bantuan kaki, ya, atau bantuan alat elektronik yang lain, maka tetap disebut sendal. Dalilnya, dalilnya. Nah, siapa yang tahu dalilnya? Seorang sahabat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa yang digunakan oleh orang yang berihram? Ya, lalu Rasulullah Sallam melarang, jangan menggunakan ini, jangan menggunakan ini, jangan menggunakan ini. Di antara yang dilarang oleh Rasulullah Sallam, wala yalbas al khuffay, dan jangan dia memakai dua khuf. Jangan dia menggunakan dua khuf. Fal yalbasin na'lain, dan hendaklah dia menggunakan atau memakai sendal. Illa alla yajida, kecuali kalau dia tidak mendapatkan sendal. Fal yalbasil khufain wal yaqta'huma hatta yakuna tahtal ka'bain. Kalau dia tidak mendapatkan sendal, maka boleh memakai khuf, tapi apa? Potong sampai di bawah dua mata kaki. Sampai di bawah dua mata kaki. Nah. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat lalu melepaskan kedua sendalnya, fa khala an-nasu ni'alahum, maka manusia pun melepaskan sendal-sendal mereka. Falamman sarafa, maka ketika beliau berbalik, yakni selesai salat, qala lahum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima khalatum, kenapa kalian melepaskan sendal-sendal kalian? Qalu, maka para sahabat menjawab, ra'ainaka, kami melihat engkau, khala'tan fa khala'ta, engkau melepaskan sendalmu, fa khala'na, maka kami pun melepaskan sendal-sendal kami. Nah, faqala, lalu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan sebab kenapa beliau melepaskan sendalnya. Inna Jibril atani, sesungguhnya Jibril datang kepadaku. Fa akhbarani, lalu mengabarkan kepadaku, anna bihima khabatan, bahwa pada kedua sendalku itu ada najis. Fa idza jaa ahadukumul masjida, maka jika datang salah seorang kalian menuju ke masjid, falyaqlibna alaihi, maka hendaklah dia membalikkan kedua sendalnya, yakni dia balik, ya, atau dia lihat. Nah, maka hendaklah dia membalik kedua sendalnya, walyamdur fihima, dan melihat kepada apa yang terdapat di bawah dua sendalnya itu. Fa in ra'a khabatan, apabila dia melihat ada kotoran atau najis, falyamsahhu bil ard, maka hendaklah dia menyapunya di tanah. Ya, dia menyapu, menggosokkannya di tanah. Wal yusalli fihima, dan hendaklah dia sholat pada kedua sendal tersebut. Ya. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang wajibnya, ya, untuk membersihkan diri dari kotoran-kotoran, najis-najis, baik yang menyangkut di pakaian kita ataukah yang melekat di jasmani kita. Naam. Ya, ini dalil-dalil ini menunjukkan perintah, dan perintah tersebut menunjukkan wajibnya bagi seorang untuk melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini insyaallah. Berikutnya kita sambung pada pertemuan yang lain.